Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين تابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمنا الله وإياكم وبارك الله فيكم الحمد لله segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, yang mana pada kesempatan hari-hari ini kita telah mendapatkan banyak fawaid dari guru kita, orang tua kita, Al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Umar As-Sawad hafizahullah ta'ala wa ra'ah min kulli aibin wa makruh, yang begitu bermanfaat bagi ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwana fiddin rahimanallahu wa iyakum. Tentunya ini semua merupakan satu bentuk kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bertemunya ahlu sunnah di tempat yang mulia ini. Tidak lain barakallahu fikum fadlu minallahi wahdah. Keutamaan yang datang semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari juhud min ikhwanina, dari usaha yang begitu besar dilakukan oleh para ikhwan sehingga pertemuan yang penuh dengan kebaikan ini bisa terlaksana di tempat yang mulia ini. Ikhwana fiddin rahimanallahu wa iyakum. Tentunya barakallahu fikum, kita merasakan dan tidak henti-hentinya terus kita merasakan dan akan senantiasa kita pun merasakan berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. dan tidak akan pernah bosan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah tundukkan berbagai macam makhluknya untuk hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan segala apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan yang demikian. Allahul ladhi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhara lakumul anhar wa sakhara lakumus syamsa wal qamara daibain wa sakhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah la barakallahu fikum jalla wa ala yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah lah yang telah menurunkan hujan dari langit, barakallahu fikum, sebagai rizki bagi kalian, dan dengannya keluarlah hasil-hasil dari buah-buahan yang bisa dinikmati oleh hamba-hambanya sebagai rizki bagi seluruh hamba-hambanya. Allah yang telah menundukkan bagi kalian bahtera yang dengannya kalian bisa berlayar di lautan mendapatkan hasil darinya, dan Allahu Jalla wa'ala yang telah menundukkan bagi kalian sungai-sungai. Allah pula barakallahu fikum telah menundukkan bagi kalian matahari dan bulan yang senantiasa berputar pada orbitnya, dan Allahu Jalla wa'ala telah menundukkan bagi kalian malam dan siang yang kita mengambil manfaat dari keadaan itu semuanya, yang Allah telah tundukkan seluruh makhluk-makhluk Allah untuk hamba-hambanya. Lalu Allah menegaskan pada ayat berikutnya, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah datangkan kepada kalian pada perkara yang setiap kalian minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan berbagai macam permintaan yang diminta oleh hamba-hambanya. Lalu Allah menegaskan, barakallahu fikum, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tidak ada batasan. Lalu Allah menyebutkan sifat daripada al-insan. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berbuat zalim dan senantiasa kufur terhadap kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka. Oleh karena itu barakallahu fikum, Imam Sa'di menyebutkan hadhihi tabi'atul insan min haythu huwa zalimun mutajarri'un 'alal ma'asi wa muqassirun fi huquqi rabbih wa kuffarun li ni'amillah la yashkuruha wa la ya'tarifu biha illa man hadahullah fa syakara ni'amahu wa 'arafa haqqo rabbih wa qama bihi. Kata Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, ini merupakan tabiat manusia, tabiat al-insan. Dari sisi dia senantiasa berbuat zalim, jatuh kepada kemaksiatan, perbuatan zalim, yakni zalimun li nafsih, yaqa'u fil ma'asi, jatuh di dalam kemaksiatan, wa muqassirun fi huquqi rabbih, dan dia muqassir, kurang terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dia amalkan, tunaikan barakallahu fikum. Wa kufarun li ni'amillah, dan banyak kufur, banyak ingkar terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. La yashkuruha wa la ya'tarifu biha. Dia tidak mensyukuri terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dia tidak mengakui barakallahu fikum akan kenikmatan itu datang dari Allah Jalla wa Ala, kecuali Allah, nama orang yang Allah berikan hidayah kepadanya untuk senantiasa bersyukur, mengakui segala bentuk kenikmatan tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fasyakara ni'amahu. Orang yang Allah berikan hidayah, dia bersyukur akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa arafa haqq rabbih. Dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menunaikan dengan ilmu yang ada pada dia terhadap haqqullah Subhanahu wa taala. Wa qama bihi, dia menegakkan apa yang menjadi kewajiban dia. Konsekuensi daripada syukur dia kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal insana ladzulumun kafar. Allah mengakhiri pada ayat tersebut menjelaskan tentang halatul insan, tabiatnya manusia, senantiasa kufur, senantiasa berbuat zalim akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Barakallahu fikum. Begitu banyak Nabiuna alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang kondisi manusia yang tidak pernah akan puas akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nabiuna alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, la ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lan yamla'a fahu ila turab." Wa yatubullahu 'ala man tab. Seandainya barakallahu fikum ibni Adam ini diberikan satu lembah berupa emas, maka dia akan lebih senang apabila mendapatkan dua lembah. Tidak pernah merasa puas, tidak memiliki sifat qanaah akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginan dari apa yang dia inginkan kecuali at-turab, kecuali tanah, apabila dia telah mengakhiri ajal menyebutnya, maka selesailah keinginan tersebut. Selama dia terus tinggal di dunia ini akan senantiasa demikian tabiatnya. Oleh karena itu, kembali kepada dinullahi jalla wa ala yang bisa barakallahu fikum menjaga dia, itu adalah satu bentuk kebaikan. Tidak ada makhraj untuk membentengi diri dari sifat yang demikian kecuali dengan kembali kepada bimbingan Rasul, mengetahui bagaimana Nabiuna alaihi salatu wassalam mengajarkan untuk seorang hamba bersikap di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, yang wajib bagi manusia senantiasa bersyukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang tidak ada henti-hentinya. Kata para ulama, asyukru al-qiyam bi tha'atil mun'im, yaitu menegakkan ketaatan kepada zat yang telah memberikan kenikmatan kepadanya. Dan syukur memiliki dua manfaat. Yang pertama, al-i'tiraf billah fi haqqi wa fadli wa ihsani. Al-i'tiraf billah fi haqqihi wa fadlihi wa ihsanihi. Dia barakallahu fikum mengakui apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari hak Allah Subhanahu wa taala, dari keutamaan yang datang dari Allah dan dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua, annahu sababun limazidi ni'mah. Asyukru sababun limazidi ni'mah. Syukur merupakan sebab ditambahkan kenikmatan kepada dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka Allah Jalla wa'ala akan tambahkan kenikmatan kepada kalian. Tetapi apabila kalian kufur, sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih terhadap orang-orang yang berbuat, yaitu tidak mensyukuri kenikmatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asyukru thalathatu aqsam. Ini syukur bisa dilakukan dengan tiga perkara. Yang pertama, asyukru yakunu bil qalbi. Asyukru yakunu bil lisan wa syukru yakunu bil jawarih. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati kita. Mengakui barakallahu fikum kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Tidaklah itu dia dapati kecuali fadlu minallahi wahdah. La biquwatihi wala bihawlihi wala bisyuja'ihi dan yang lainnya. Kenikmatan itu bukan karena kemampuan dia, kekuatan dia, kepandaian dia, tetapi itu semua fadlu minallahi wahdah, sebatas keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Tidak seperti Qarun yang tidak mengakui apa yang ada padanya berupa harta yang melimpah ruah. Dia tidak menyandarkan itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sombong dengannya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, tidaklah, hanya saja aku diberikan, didatangkan ini semua dikarenakan ilmu yang ada padaku, dikarenakan kepintaranku, keahlianku, dan yang lain sebagainya. Dia tidak sandarkan itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur dengan hati ini, dia harus meyakini dan menyandarkan bahwasannya segala bentuk kenikmatan tidaklah dia rasakan kecuali fadlu minallahi wahdah, semata-mata keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Asyukru yakunu bil lisan. Syukur yang dilakukan dengan lisan, dengan dia mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa syukru yakunu bil jawarih. Bersyukur dengan anggota badan sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan yang demikian, kana yaqumu minal lail hatta tatafattarat qadamahu faqalat ya Rasulullah lima fa'alta hadha laqad ghaffarallahu ma taqadama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ketika Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum menyebutkan apa yang menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqumu minal lail, beliau bangun di malam hari, hatta tatafattarat qadamahu, sampai kedua kaki beliau bengkak. Nah, lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Menegakkan salatul lail. Naam, bukankah Allah Jalla wa'ala telah mengampuni apa yang telah lalu darimu dan apa yang akan datang? Lalu Nabiuna sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam ni'am, kenikmatan yang Allah sendiri menyebutkan tidak akan pernah seorang hamba mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut. Di antara kenikmatan barakallahu fikum yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan adalah nikmat al-mujalasah fi majlis al-ilm, nikmat duduk di majlis al-ilm, nikmat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubi al-mu'minin al-hirs, di dalam hati-hati kaum mukminin, hati-hati ahlus sunnah, keinginan, semangat untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Bagi para tulab yang memang duduk di majalisul ilm, ta'ammuq fi ta'allumi dinillahi jalla wa ala Qur'anan wa sunnatan, maka ini nikmatun azimah yang datang mempelajari agama Allah, memperdalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, maka ini nikmat yang begitu besar. Sungguh yang demikian tidak Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Demikian pula kepada para aba di tengah-tengah kesibukan melaksanakan kewajiban dari sisi yang lainnya, yakni mencari ma'isyah, bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya, maka itu pun perkara ibadah, pun menyempatkan diri untuk mujalasah, memberikan porsi barakallahu fikum untuk duduk di majalisul ilm. Maka ini kebaikan, al khair kathir. Maka ini merupakan sesuatu yang harus senantiasa dijaga, karena ilmu barakallahu fikum khairun minal mal. Al ilmu khairun minal mal. Al mal tuhrisuh wal ilmu yuhrisuka, kama kala Abu Talib radhiyallahu anhu. Ilmu lebih baik daripada harta. Kalau barakallahu fikum harta seseorang ada pada dia, tuhrisuhu, dia sibuk menjaga harta, khawatir hartanya hilang, khawatir apa yang ada pada dia dari kenikmatan dunia, dari harta hilang, dia pun melakukan berbagai cara untuk menjaga harta tersebut. Wal ilmu yuhrisuk, akan tetapi ilmu apabila ada pada seorang, ilmulah yang akan menjaga dia. Ilmu barakallahu fikum yang akan menjaga dia ketika dia berjalan menjalani kehidupan ini. Apabila dibangun di atas ilmu, dibimbing, maka dia melangkah dengan langkah yang tidak keluar daripada bimbingan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mau melakukan amalan ini, ternyata dia berilmu tentang amalan ini tidak diperbolehkan di dalam agama Allah. Dia menahan diri untuk tidak melakukan yang demikian. Di dalam muamalahnya, di dalam urusan dunianya, ketika dia berilmu, mengetahui perkara ini, perkara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat, padahal sesuatu yang besar keuntungan bagi dia di dalam urusan dunianya, maka dia tinggalkan keuntungan yang besar itu dikarenakan ilmu membimbing dia, dikarenakan ilmu menyatakan perkara itu tidak diperbolehkan di dalam syariat, maka dia terjaga kembali lagi. Tetapi apabila dia tidak berilmu, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang diharamkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu khairu minal mal. Oleh karena itu barakallahu fikum, al-mujalasah, duduk di majlis ilmu merupakan ciri seorang ahlu sunnah, memiliki keutamaan, dan ini telah masyhur barakallahu fikum sebagaimana yang datang di dalam berbagai riwayat tentang perkara ini. Maka kenikmatan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang tidak diberikan kepada setiap dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak diberikan kepada setiap ahlu sunnah. Naam. Karena barakallahu fikum, mereka dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ahlu sunnah, dia ahlu sunnah, dia ahli tauhid, dia melaksanakan sunnah. Tetapi yang satu ini barakallahu fikum lalai dari dia. Dia tidak hadir di majalis ilmu. Dia tersibukkan dengan urusan dunianya. Ini di antara kondisi ahlu sunnah. Maka apabila seseorang diberikan fursah, kesempatan, waktu luang, maka hendaklah barakallahu fikum, dan tentunya dia harus memprioritaskan al-mujalasah fi majlisil ilm. Dia harus memposisikan pada posisi yang pertama. Dia memberikan hak untuk rahani yang ada pada dia, karena diri ini senantiasa barakallahu fikum lemah menghadapi kehidupan, menghadapi ujian dan cobaan dari berbagai macam sisi, syubhat dan syahwat. Tidak lepas harus dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu barakallahu fikum, al-istimrar, terus menerus di dalam melaksanakan amalan ini adalah kebaikan. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup terhadap ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menggali, mempelajari, apakah dari bidang tauhid yang dengannya barakallahu fikum seseorang mengetahui hakullahi subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dia mengamalkan kewajiban dia dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mengetahui hak Allah kalau dia tidak berilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya ilmu itu bita'alum, dengan seseorang mempelajarinya. Tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu begitu saja datang kepada dia tanpa dia menempuh perjalanan, tanpa dia melangkahkan kakinya untuk mendapatkan, untuk mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat barakallahu fikum bagaimana para ulama al-mutaqaddimun, perjuangan mereka, juhudnya mereka di dalam menuntut ilmu dengan berbagai macam masyakkah, dengan berbagai macam ujian dan rintangan, kemiskinan, kesulitan, tidak menjadikan mereka lemah di dalam menuntut ilmu. Masyakkah yang ada pada mereka menjadikan ilmu berkah ada pada mereka sampai kepada kita ilmu tersebut. Justru keadaan yang mudah kita mendapatkan ilmu, mudah pula ilmu hilang dari kita. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan kisah mereka di dalam menuntut ilmu, di antara mereka mendapatkan musibah, yakni terputusnya jari jemari mereka, kaki mereka min syiddatil burd, dikarenakan dingin yang sangat di dalam menempuh perjalanan untuk mendatangi majalisul ilm. Sampai-sampai di antara mereka pun meminta kepada temannya di dalam perjalanannya untuk menjadi saksi bahwasannya terputusnya kaki ini bukan dikarenakan had, tetapi dikarenakan musibah yang tertimpa kepada dia ketika berjalan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rihlah sulit, tidak seperti masa kita sekarang ini. Mudah kita mendapatkan ilmu, tetapi mudah pula ilmu hilang dari kita. Bahkan kita tidak sempat barakallahu fikum untuk mempelajari ilmu agama Allah. Tetapi kesulitan terkadang barakallahu fikum membawa keberkahan, sebagaimana apa yang dialami oleh para ulama dalam mereka menuntut ilmu, rihlah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Naam. Maka menjaga keistiqamahan di dalam duduk di majelis ilm, maka ini adalah merupakan satu bentuk yang harus dipertahankan. Apabila seorang barakallahu fikum merasakan di dalam dirinya ada satu bentuk kekurangan keinginan dia untuk duduk di majalisul ilm, harus segera diperbaiki. Bagi yang lainnya melihat saudaranya tidak diketahui, tidak terlihat di dalam majalisul ilm, baik untuk dia bertanya. Ya, sebagaimana apa yang diamalkan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa memperhatikan para sahabat yang lainnya. Apabila di antara mereka tidak terlihat sekian lama, maka beliau pun bertanya, di mana fulan? Demikian pula harus diamalkan oleh ahli sunnah untuk menjaga keistiqomahan terhadap dirinya juga terhadap saudaranya barakallahu fikum. Ta'awun di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya barakallahu fikum, kenikmatan yang besar ini, dimudahkannya kita untuk bisa mendapatkan ilmu dengan majalisul ilmu, harus senantiasa dijaga, harus senantiasa dipertahankan dengan melaksanakan asbab al-istiqamah, sebab-sebab seseorang istiqamah di atas al-haq, di atas menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang singkat ini semoga bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu salam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.